Kamu jaga hati baik-baik. Dengerin ya. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Kamu gak usah khawatir. Kenapa? Ya aku akan selalu jaga hatiku buat abang. Oke, siap. Oke deh. Jaga selalu hatimu.